suasana di jadi depa ya Bogor, Depok Bogor pada malam hari awal tahun 2013 perjalanan pulang ke toko ngendi Karya Mandiri, Bu Putra Mandiri dari tempatnya Bapak Joko Menyulut Long yang sebelumnya belum pernah aku dan Kimpul menyulut yang harganya mungkin kira-kira mesti awal nek gerar go tuku eman-eman. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa 2012. Selamat datang 2013. Dadah.